Faslun fi ahkami ummahatil aulad. Fasal menjelaskan beberapa hukum ummahatil aulad. Nanti akan dijelaskan ya, ummahatil aulad itu budak perempuan yang mengandung hasil dari sayidnya. Ini fasal terakhir ya. Ini fasal terakhir di dalam kitab ini dan juga video terakhir yang membahas tentang Fathul Qorib. Insyaallah setelah ini akan dilanjutkan Fathul Mu'in. Wa idza asaba ay wati asayidu musliman kana au kafiron amatahu walau kanat haidun au mahraman lahu au muzawajatan au lam yusibha walakin istadholat dakarahu au ma'ahul muhtaram fawadu'at hayyan au maitan. Panjang sekali ini jawabnya ya. Au mayajibu fi guratun wa hiya ma'a lahmun tabayyana fi syai'un min khalqil adami. Oh, ini panjang jawabnya. Bila seorang sayyid, bila seorang pemilik budak, baik Islam ataupun kafir, melakukan hubungan badan dengan budak perempuannya, walaupun budak perempuan itu sedang masa haid atau masih mahram, masih ada hubungan saudara, atau sudah menikah dengan orang lain, atau tidak melakukan hubungan badan tetapi budak perempuan itu memasukkan alat kelamin dari sayidnya ke dalam alat kelaminnya. Jadi dari sayid tidak ada gerakan apa-apa, maksudnya tidak ada, yang aktif adalah budak perempuannya. Atau tidak memasukkan alat kelamin sayidnya, hanya memasukkan spermanya. Lalu setelah itu hamil, kemudian melahirkan anak. Baik anak itu hidup, bayi itu hidup, ataupun mati. Yang penting sudah melahirkan ya. Ataupun yang dilahirkan tidak berbentuk manusia, tetapi masih berbentuk daging ya. Masih berbentuk daging yang akan menjadi cikal bakal manusia. Ghurratun, jadi sesuatu yang harus dibayar dengan memerdekakan budak saat melukainya, yaitu daging yang sudah berbentuk manusia. Belum berwujud manusia ya, masih daging, tetapi sudah ada ciri-ciri manusia. Lahmun tabayyana fi syai'un min khalqi adamiyyin wa fi ba'dhin nusah min khalqil adamiyyin. Ada perbedaan manuskrip ya, perbedaan kalimat di manuskrip. Yang satu menggunakan mufrad adami, yang satu menggunakan jamak mudzakkar salim adamiyyin. Likulli ahadin awli ahlil khibrati minan nisa wa yasbutu biwad'iha ma dzukir kaunuhu musta'ladatan li sayyidiha. Dan daging yang dilahirkan yang sudah ada bagian dari tubuh manusia itu sudah diakui oleh semua orang ya, sudah diakui oleh semua orang bahwa daging itu memang cikal bakal manusia, atau sudah diakui oleh orang-orang yang mengerti tentang hal itu. Dan setelah budak itu melahirkan anak dari sayidnya, maka statusnya menjadi mustauladah. Mustauladah artinya budak yang melahirkan anak dari sayidnya. Wahina idin haruma alaihi bai'uha ma'abutlanihi aidan illa min nafsiha falayahrumu walayabtulu. Setelah seorang budak perempuan memiliki status sebagai mustauladah, maka bagi pemiliknya haram menjualnya. Hukumnya haram dan tidak sah ya. Tidak hanya haram tetapi penjualan itu juga tidak sah. Kecuali menjual kepada dirinya sendiri. Jadi menjual budak perempuan kepada dirinya sendiri itu hukumnya tidak haram. Artinya sah ya. Wa haruma alaihi aidon rohnuha wa hibatuha wal wasiyatu biha. Yang haram di dalam status mustauladah ini bukan hanya menjual tetapi juga menggadaikannya, menghibahkannya dan berwasiat dengannya, ini juga haram. Wa jazalahu tasarrufu fiha bil istihdami wal wat'i aw bil ijarati wal i'arah. Dan pemilik budak itu masih diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak menghilangkan kepemilikan. Contohnya seperti meminta pelayanan darinya atau berhubungan badan dengannya, menyewakan atau meminjamkan ke orang lain. Walahu aidon arsu jinayatin alaiha. Dan bila budak perempuan itu dilukai oleh orang lain, maka pemiliknya juga masih mendapatkan harta sebagai ars dari luka itu. Wala auladiha at-tabi'ina laha, wala auladiha at-tabi'ina laha. Dan ars atau ganti rugi yang dibayarkan oleh seorang yang melukai itu tidak hanya berlaku bagi budak perempuan. Artinya seorang sayyid berhak mendapatkan ganti rugi bila budak perempuan yang mustawladah itu dilukai oleh orang lain atau anak-anaknya, ya, atau anak-anaknya. Jadi anak-anaknya yang mengikuti dari budak mustawladah tersebut. Waqimatuha idza qutilat, waqimatuhum idza qutilu. Jadi tidak hanya ganti rugi dari luka, tetapi juga harga dari budak yang harus dibayarkan saat dia dibunuh. Wa tazwijuha bighairi idniha. Juga sayyid itu masih diperbolehkan untuk menikahkannya dengan orang lain tanpa izin. Illa idza kana sayyidu kafiron wa hiya muslimatun fala yuzawwijuha. Kecuali bila pemilik budak itu kafir dan budak itu beragama Islam, maka seorang pemilik kafir tidak boleh memaksa budaknya untuk menikah dengan orang lain tanpa izinnya. Wa idza mata sayyidu walau biqatliha lahu utiqat ataqat, ya, ataqat min ra'si malihi. Bila sudah memiliki status umul walad atau mustauladah, maka setelah sayyidnya meninggal, dia merdeka. Dan merdekanya itu tidak terbatas pada sepertiga, ya. Artinya berapapun harta tinggalan dari sayyid itu, dia tetap merdeka, ya. Istilahnya adalah merdeka dari ra'sul mal atau harta pokok dari sayyid. Dan kematian sayyid itu tetap menjadikannya merdeka walaupun yang membunuh sayyid itu adalah dia, ya. Jadi ada budak mustauladah yang membunuh sayyidnya, walaupun demikian dia tetap merdeka. Wa kadza ataqa auladuha qabla daf'id duyuni lati 'ala sayyidi wal wasaya lati awsa biha. Yang merdeka bukan hanya budak mustauladah, tetapi juga anak-anaknya, ya. Anak-anaknya merdeka, tetapi kemerdekaan itu setelah membayar hutang-hutang, setelah melunasi hutang-hutang dan melakukan wasiat-wasiat yang telah ditanggung oleh sayyid. Wa waladuha ail mustauladatu min ghairihi ay ghairi sayyid bi an waladat ba'da istiladiha waladan min zaujin aw min jinan biman zilatiha. Dan anak dari budak mustauladah yang berasal dari selain sayyid, jadi anak yang tidak berasal dari sayyid, ya, jadi penggambarannya adalah seorang budak mustauladah yang melahirkan seorang anak setelah berstatus sebagai mustauladah, ya. Jadi sayyid berhubungan badan dengan budak mustauladah, kemudian budak itu melahirkan, lalu kemudian dia melahirkan anak yang kedua. Tapi kelahiran itu dari suaminya atau dari hubungan zina. Anak yang hasil dari anak yang tidak hasil dari sayyid itu hukumnya sama dengan mustauladah, ya. Artinya dia juga akan merdeka. Wa hina id fal waladul ladzi waladathu li sayyid ya'tiku bi mautih. Jadi setelah sayyidnya meninggal, maka yang merdeka tidak hanya budak mustawladah tetapi juga anak-anaknya. Wa man asaba aywatiya amata ghairihi binikahin aw zina wa ahbalaha fawaladat minhu fawaladuhu minha mamlukatun li sayyidiha. Seorang yang berhubungan badan dengan budak orang lain, ya, berhubungan badan dengan budak orang lain, baik hubungan itu resmi dalam arti setelah pernikahan yang sah atau zina. Lalu hasil dari hubungan itu melahirkan anak, maka anak anak yang dilahirkan itu milik dari pemilik budak ya. Jadi seorang yang berhubungan badan dengan budak milik orang lain lalu melahirkan anak, maka anak itu adalah milik dari pemilik budak perempuan tadi. Amalau hurrasun bi hurriyati ammatin fa auladaha fal waladu hurrun. Akan tetapi bila hubungan itu dilakukan karena tertipu ya, tertipu. Jadi misalkan ada seseorang yang ingin menikah dengan perempuan yang merdeka ya, seorang laki-laki ingin menikah dengan perempuan yang merdeka. Tetapi ada orang yang menipunya, ada budak yang dikatakan merdeka. Jadi dia ditipu oleh seseorang, dia menikah dengan seorang perempuan, perempuan itu budak, tetapi dikatakan bahwa dia merdeka. Lalu mereka berhubungan badan, kemudian melahirkan anak. Jadi hubungan badan dengan budak orang lain yang dia tertipu, tertipu akan kemerdekaannya, anak yang dilahirkan itu tidak menjadi milik dari sayyid tetapi merdeka. Wa alal maghruri qimatuhu li sayyidiha. Akan tetapi bagi orang yang tertipu, dia harus membayar harga dari anak itu kepada sayyid. Wa in asabaha ay ammata ghairihi bisubhatin mansubatinil fa'il kadzani anha ammatuhu aw zawjatul khurratu fawaladuhu minha hurun wa alaihi qimatuhu li sayyid. Dan ada juga lagi penggambaran seorang yang berhubungan badan dengan budak dan budak orang lain ya, seorang yang berhubungan badan dengan budak orang lain dan hubungan itu dikarenakan subhat, dikarenakan kesamaran hukum. Jadi tidak bisa dihukumi zina karena memang ada hal, ada sesuatu yang menjadikannya tidak berdosa ya. Ini namanya subhat. Subhat yang subhat dari laki-lakinya, subhat dari pelaku. Jadi contohnya subhat fa'il namanya ya. Contohnya adalah seorang laki-laki yang menyangka budak orang lain, ada budak orang lain yang disangka budaknya atau disangka dia adalah istrinya. Jadi budak orang lain disangka istrinya yang merdeka atau disangka budaknya sendiri. Itu hubungan itu namanya subhat ya. Jadi anak yang dilahirkan statusnya adalah merdeka dan dia harus membayar harga dari anak itu kepada sayyid. Wala tasiru ummu waladin fil hal bila hilaf. Dan budak yang hamil karena subhat tadi itu tidak menjadi ummul walad. Wa in malakal wati'u bin nikahi al amatal al mutallaqata ba'da dzalik lam tasir umma waladin lahu bil wati fi nikahi sabiq. Ini prakteknya adalah ada seseorang laki-laki yang menikah dengan budak perempuan. Kemudian setelah itu mereka bercerai ya, setelah itu mereka bercerai. Lalu di suatu hari mantan istrinya itu dimiliki olehnya. Lalu terjadi hubungan suami istri, terjadi hubungan badan. Jadi hubungan badan di saat nikah sebelumnya itu tidak menjadikannya. Saya ulangi. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan budak perempuan dan dia sudah melakukan hubungan suami istri di pernikahan itu. Lalu di suatu hari mereka bercerai. Kemudian setelah beberapa waktu mantan istrinya itu dimiliki oleh mantan suami. Maka hubungan badan yang dilakukan di pernikahan sebelum memilikinya ini tidak menjadikannya berstatus sebagai mustauladah. Wasarat ummu waladin lahu bil wati bis subhati ala ahdil qaulaini. Wal qaulu tsani la tasiru ummu waladin lahu wa huwa rajihu fil madhhabi wallahu a'lamu bisawab. Dan seorang budak perempuan dia bisa menjadi ummu walad dengan wati subhat ya. Artinya andai kata seorang pemilik budak dia menyangka bahwa budak yang dimiliki adalah istrinya, maka itu bisa menjadikannya berstatus sebagai ummu walad. bisa berstatus sebagai umum walad ya. Tapi hukum ini hanya menurut salah satu dari dua pendapat. Artinya ulama tidak sepakat dalam hal ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak menjadi ummi walad ya. Jadi hubungan badan yang disebabkan karena subhat ini tidak bisa menjadikan seorang budak perempuan menjadi ummul walad. Dan pendapat yang kedua ini dikatakan pendapat yang lebih benar ya di dalam madhab Syafi'i. Ini sudah terakhir ini. Sudah selesai pembahasan tentang fathul qorib dan ini hanya yang terakhir ini hanyalah sebagai epilog ya, sebagai kalimat terakhir dari pengarang fathul qorib. Waqad khatamallahu rahimahullahu kitabahu bil idki raja'an li idkillahi ta'ala lahu minan nar wa liyakuna sababan fi dukhulil jannati dalil abrar. Ini menceritakan mengapa musannif memilih mengakhiri kitabnya dengan bab itek yang artinya merdeka, memerdekakan. Jadi beliau berharap agar beliau merdeka, dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Jadi memilih bab memerdekakan harapan beliau karena agar Allah memerdekakannya dari neraka dan juga menyebabkan beliau masuk ke dalam surga Allah. Wa hadza akhiru syarhil kitabi qoyatil ikhtisari bila itnab falhamdulirabbinal mu'imil wahhab. Jadi ini menceritakan bahwa ini adalah akhir dari kitab Fathul Qorib yang menjelaskan kitab qoyatil ikhtisar dan penjelasan ini tanpa ada perpanjangan, tanpa ada memanjang-manjangkan keterangan. Jadi itnab ini salah satu dari balaghah ya, salah satu dari sastra. Jadi memperpanjang keterangan tetapi memang keterangan itu dibutuhkan itu itnab ya. Maksudnya bukan berupa kecacatan maksudnya. Lalu musannif memuji kepada Allah, kepada Tuhan kita yang memberi dan zat yang selalu memberi. Waqad alaftuhu ajilan fi muddatin yasirah. Ini musannif menceritakan bahwa beliau mengarang kitab ini, menulis kitab ini dengan cepat ya, dengan cepat artinya tidak butuh waktu yang lama. Hanya sebentar saja. Wal marjuyu war marjuu mimman itla'a fihi ala hafatin shaghirah aw kabirah ayuslihaha illam yakunil jawabu anha ala wajhin hasan liyakuna mimman yadfa'u sayyi'ata billati hiya ahsan. Dan ini musannif berpesan, pengarang kitab Fathul Qorib berpesan bila ada seseorang yang melihat kesalahan kitab ini. Jadi pesannya adalah bila pembaca menemukan kesalahan kecil maupun kesalahan besar, saya harap bersedia untuk memperbaikinya ya, memperbaiki dalam arti mengatakan bahwa itu salah. Bila memang sudah tidak bisa dijawab lagi. Jadi sebisa mungkin bila ada kesalahan maka kesalahan itu dibenarkan dalam arti mengarahkan kepada sesuatu yang benar. Kalau tidak mungkin maka harus dikatakan itu salah ya. Jadi harapan beliau supaya orang-orang yang melakukan itu termasuk orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi keburukan artinya salah dari musannif, kebaikan artinya membenarkan kesalahan itu. Wa yaqula manitul afi alal fawaid man jaa bil khairat innal hasanati yudhibna sayiat. Ini beliau juga mengutip satu ayat yaitu kebaikan, sesungguhnya kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Jadi orang-orang yang membenarkan kitab ini dianjurkan oleh musannif untuk membaca ayat ini ya. Innal hasanati yudhibna sayiat, agar mereka termasuk golongan dari orang-orang yang yang mengingat tentang ayat ini yang menjelaskan bahwa melakukan kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa atau bisa menghilangkan keburukan. Ja'alanallahu wa iyyakum bi husnin niyyati fi ta'lifi ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini maksudnya berdoa ya, berdoa semoga Allah menjadikan kita dan mereka, mereka artinya yang membenarkan kitab ini, membenarkan kitab ini dengan niat yang baik, menjadikannya di dalam karangan ini, menjadikannya kelak bisa bersama dengan Nabi, bersama dengan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang baik, karena merekalah teman yang paling baik. Mereka adalah teman atau kelompok yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Jadi harapan musonif ini adalah agar beliau nanti di saat masuk surga, di saat berada di surga, beliau bersama dengan kelompok yang terbaik, yaitu Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Wa nas'alullaha al-karim al-mannan al-mauta alal islami wal iman bijahi sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa habibir rabbil alamin Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hasim as-sayyidil kamil al-fatihil khatim. Kemudian beliau meminta kepada Allah zat yang mulia dan zat yang saling yang selalu memberi, meminta agar beliau wafat dalam keadaan Islam dan iman, dan doa itu dengan pelantara pemimpin para rasul dan akhir para nabi, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib bin Hasyim, yang merupakan junjungan kita dan orang sempurna, orang yang mengawali seluruh makhluk dan juga mengakhiri seluruh makhluk. Alhamdulillahil hadi ila sawa'i sabil wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah akhir dari kalimat beliau ya. Ini tidak lagi cerita tetapi merupakan kesunahan dari mengakhiri sebuah karangan. Jadi pertama beliau memuji kepada Allah zat yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, dan hasbunallah, kita cukup dengan Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah zat yang paling terbaik, zat terbaik yang bisa digunakan untuk pasrah kepadanya. Wala haula wala quwata illa billahil azim, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, tidak ada kekuatan untuk menghindari dari maksiat kecuali atas pertolongan Allah zat yang maha agung dan zat yang maha besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa tasliman katsira daiman abadan ila yaumiddin. Kemudian musannif bersolawat, beliau mendoakan agar Allah memberikan rahmat dan penghormatannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan Allah memberikan keselamatan kepada mereka, keselamatan yang banyak dan selamanya hingga nanti di hari kiamat. Wa radhiyallahu an ashabi rasulillahi ajmain. Dan musannif juga berdoa agar Allah memberikan ridhonya kepada para sahabat Nabi seluruhnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terakhir beliau memuji Allah zat yang memiliki seluruh alam semesta ini. Demikianlah pembacaan Fathul Qorib dari awal mulai akhir. Bila ada kesalahan dari saya, baik itu dari keterangan, dari baca kitab ataupun yang lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon juga untuk mengoreksi, untuk bersedia mengoreksi keterangan saya bila ada kesalahan, bisa ditulis di kolom komentar, dan bila memang bermanfaat mohon ikut menyebarkan video ini ke seluruh kenalan, ke seluruh teman, agar apa yang saya bagikan di video ini tidak hanya berhenti pada para pendengar, para pengunjung saat ini, agar bisa menyebar ke seluruh para santri dan seluruh para pecinta kitab salaf. Insya Allah akan saya lanjutkan di video selanjutnya tentang pembahasan Fathul Mu'in, pembacaan kitab Fathul Mu'in, dan mohon doanya agar pembacaan kitab berikutnya juga bisa selesai seperti kitab ini. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.